I'ma do my thing. Fuck it, what you say. I'ma do my thing. Like I eat it every day. Yeah, I get so mad. Yeah, so what's your problem? I make my own lane. I'm just living mine. I'ma do my thing. Datang dari bukan apa-apa. Datang dari bukan siapa-siapa. Namun sekarang mereka bertanya-bertanya, kok bisa mengapa-mengapa. Lo semua yang ribetin gua. Lo semua yang ngomongin gua. Lo semua yang tenarin gua. Ya gua dikenal bukan salah gua. Hey, kemana aja lu bro? Gue datang 7 months ago. Bilang kece dong, tapi lo yang ngaret. Kalah sama gigi lo, oh si lo. Bilangnya gak usah husik orang, tapi kok dia malah husikin gua. Bilangnya dia itu idola, tetap aja banyak orang yang gak suka. Lo bandingin tempat gua tinggal, daerah kecil tapi gua handal. Bilang gua kampungan, ingat situ dulu apaan. Gue dikenal bukan dengan jalan pintas. Mereka tahu mana yang lebih pantas. Gua dikenal berjuang sendirian. Lo dikenal atas nama komunitas. I'ma do my thing. Fuck it, what you say. I'ma do my thing. Like I eat it every day. Yeah, I get from that. Yeah, so what's your problem? I make my own lane. I'm just living mine. I'ma do my thing. Datang dari bukan apa-apa. Datang dari bukan siapa-siapa. Namun sekarang mereka bertanya-bertanya, kok bisa mengapa-mengapa. Lo semua yang ribetin gua. Lo semua yang ngomongin gua. Lo semua yang tenarin gua. Ya gua dikenal bukan salah gua. Tikus, tikus, tikus, tikus. I don't give a fuck bila lu banyak kurus. Masalah uang bagian lu yang rakus. Tapi sayangnya otak lu dari gabut. Enak smoke it all day sampai habis. Tapi nyali gue gak akan habis. Hey mas, mas, please, please. Mas tak punya kereta tapi kok masih nis. Gua bilang gua punya taktik. Meski mereka bilang gua licik. Tak otomatis gua bukan magic. Tak berempat tapi gua fantastik. Mereka yang berisik, yang benci dan yang mengkritik. Yang buat gua dikenal tapi kok mereka sirik. Mungkin otak gua cerik meski gua bukan kancil. Gua enggak pakai magic tapi gua hit. Yeah, struggle from nothing. Yeah, hunter for something. Lo bilang lo dan gua bukan level. Mungkin gua dikenal lo nya yang sebel. Ini gua dan kekurangan gua. Lirik gua semua yang gua rasa. Buat lagu bukan untuk juara. Silahkan pulang dan bawalah piala. I'ma do my thing. Fuck it, what you say. I'ma do my thing. Like I eat it every day. Yeah, I go from that. Yeah, so what you're from. I make my own lane. I'm just living mine. I'ma do my thing. Datang dari bukan apa-apa. Datang dari bukan siapa-siapa. Namun sekarang mereka bertanya-bertanya, kok bisa mengapa-mengapa. Lo semua yang ribetin gua. Lo semua yang ngomongin gua. Lo semua yang tenarin gua. Ya gua dikenal bukan salah gua. Ba'idin anil fatana. Yeah. Jadikanlah diriku tentera. Fisabilillah di kalimat tertera. Tak sadar diriku pun sering mencela, mencerca hingga amal perbuatanku. Ingin tahu sebabnya, tahu solusinya, agar terhindar yang namanya penyakit lupa. Lupa terkadang datang dari pikiran kita, baik itu disengaja atau tak disengaja. Seperti peribahasa memang benar adanya, kalau manusia itu tepat, salah dan lupa. Tapi si